Mitra Bisnis, Kemendagri membantah tudingan Nazaruddin adanya korupsi dalam pengadaan IKTP. Menurut Kemendagri, setelah menyusun anggaran IKTP, mereka telah mempresentasikan hasilnya ke KPK. Apakah ini berarti KPK terlibat dalam penyusunan anggaran tersebut? Sepertinya fungsi KPK adalah memeriksa ada tidaknya korupsi setelah proyek tersebut selesai. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan politisi SIS NS. Pak SIS, apa komentar Anda? IKTP itu biaya besar. Yang namanya biaya besar, setiap manusia, setiap lembaga, setiap institusi boleh dan wajib memeriksa atau bertanya atau bagaimanapun. Kalau ada Nazaruddin yang kita anggap sekarang ini sebagai whistleblower, saya berharap KPK menangkap itu. KPK memeriksa itu. Itu KPK itu nggak usah bekerja mencari-cari, tapi sudah diberikan informasi oleh Nazaruddin, tinggal periksa aja. Saya nggak yakin nggak mawan Fauzi korupsi, tapi apapun itu harus diperiksa. Karena ini uang rakyat, apalagi uang besar. Apalagi ini untuk kepentingan yang luar biasa pentingnya. Untuk pemilu yang jujur, saya juga secara pribadi berharap agar semua yang berkaitan dengan IKTP, semua yang berkaitan dengan pemilu, pilpres itu harus diperiksa. Karena berangkatnya sebuah negara dari sebuah kejujuran dalam pemilu, dalam mencari pemimpin, dalam mencari partai. Kalau pemilunya atau pilpresnya sudah maling, artinya sudah ada kecurangan, jangan harap negara ini berjalan dengan baik, dengan jujur. Pasti berjalannya juga dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, dengan kecurangan. Karena kebohongan yang satu akan menutupi kebohongan yang kedua. Kebohongan kedua menutupi kebohongan ketiga dan begitu seterusnya. Kita tahu, Pak, kasus korupsi di Indonesia menjadi hal yang sangat sensitif. Dan beberapa pihak menjadi gerah dengan munculnya tudingan-tudingan seperti ini. Bagaimana Bapak menilai tudingan Nazaruddin kali ini? Ya, tudingan itu yang selama ini saya lihat, saya anggap bercanda, saya anggap gila itu Nazaruddin. Ternyata banyak benarannya. Sekarang kita lihat aja lagi tudingan-tudingan itu. Kalau memang benar, panggil yang nuding, pegang buntutnya. Kalau dia sembarang tuding, dia akan kena hukuman. Tapi kalau dia menuding dengan fakta, maka dia akan dapat hadiah. Pandai menuding, pandai membuka ketidakbenaran, kan? Dan harus diamankan orang-orang yang menuding atau membuka itu. Kalau harapan Bapak ke depannya terkait kasus ini? Ya, singkatnya adalah KPK harus menjadi KPK yang sebenarnya. KPK harus mengungkap, harus memeriksa dengan cepat. Jangan beralasan ini taktik kami, ini kami. Jadi KPK harus bekerja dengan benar gitu. Kalau memang ada bocoran, ada tudingan, ada suara, langsung ditanggapi. Saya berharap seluruh rakyat bersuara juga mendukung KPK, baik lewat sosial media, lewat media radio, koran, televisi. Dan televisi, koran, radio itu harus membuka peluang untuk berita-berita itu. Jangan ketakutan, jangan alergi. Dan saya harap Gamawan Fauzi akan segera bongkar. Kalau memang dia tidak terlibat, katakan dia tidak terlibat. Dengan berani dan jujur. Dan KPK harus dengan berani dan jujur. Presiden harus memerintahkan. Periksa. Maka semua akan terperiksa kalau presiden sudah teriak. Demikian politisi SIS NS. Saya Wendy Lim.